Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu yakum, sampai kita pada hari terakhir dari bahasan kitab Al-Qaidul Musla fi sifatillah ta'ala wa asmaul husna li Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan taufiknya untuk kita semua sehingga kita dapat memahami ad-daras pelajaran dengan benar, dan Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadi akidah kita sepanjang hayat kita, dan Allah mematikan kita dalam keadaan beriman kepada asma dan sifatullah alamanaji alisunna wal jamaah. Amin. Ikhfafiddin asallallahu yakum, kita masih dalam bahasan kaidah yang terkait dengan dalil-dalil asma wa sifat, yaitu pasal ketiga dari kitab mu'alif rahimahullah Qaid fi adillatil asma' wa sifat, dan baru menyelesaikan kaidah yang pertama tentang bahwa penetapan dan penafian sifat untuk Allah SWT, penetapan sifat untuk Allah atau penafian sifat dari Allah SWT adalah tauqifiyah, dalam arti harus semata-mata berdasarkan Alkitab atau As-Sunnah. Ada dalilnya kita tetapkan, ada dalil penetapannya kita tetapkan, ada dalil penafiannya kita nafikan dengan menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dari lawan sifat yang nafikan. Dan apabila tidak ada dalil penetapannya juga tidak ada dalil penafiannya, kita tawakuf, tawakuf terhadap lafadznya. Adapun terhadap maknanya, maka kita mentafsilnya. Apabila makna yang dimaksud benar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka kita terima maknanya. Dan apabila makna yang dimaksud dengan batil, tidak sesuai dengan kelayakan Allah SWT, maka kita tolak maknanya. Adapun terhadap lafadznya, maka kita tidak menggunakannya dalam penafian maupun dalam penetapan. Itu kaidah yang pertama. Adapun al-qaidah as-saniyah, boleh sampaikan al-qaidatu as-saniyatu al-wajib fi nususi al-Qur'ani wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la syama nusus sifat haitsu la majala li ra'yi fiha. Prinsip yang kedua, di dalam mensikapi dalil-dalil wahyu, dalil asma' wa sifat yang bersumber dari wahyu, Al-Quran atau hadis, beliau sampaikan kewajiban terkait dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah adalah memperlakukannya sebagaimana lahiriahnya, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan perubahan makna dari lahiriahnya, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih dalil-dalil sifat, karena masalah sifat adalah sesuatu yang tidak ada bagian dari akal padanya. Ikhfafin rahimani wa rahimakumullah. Belum menyampaikan bahwa kewajiban secara umum ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis, maka memahaminya sebagaimana lahiriahnya, memahaminya, kewajiban untuk memahaminya sebagaimana lahiriahnya. Lahiriah dari sebuah dalil adalah makna yang langsung tertangkap oleh pendengar ketika mendengar kalam tersebut. Ma yatabaddar ila dhihni minal ma'ani, apa yang langsung terpahami oleh benak pendengar dari makna yang terkandung dalam kalam tersebut, itu lahiriah sebuah kalam. Dan di dalam istilah zahir itu, zahir sebuah kalam adalah makna yang langsung ditunjukkan oleh kalam tersebut dengan adanya kemungkinan makna yang lainnya. Ada makna kuat yang langsung terpahami dari sebuah perkataan dengan adanya kemungkinan makna yang lain. Zahir dalam istilah usuliyun. Dan yang lebih kuat dari zahir adalah nas. Nas adalah makna yang ditunjukkan oleh perkataan secara jelas dan tidak ada kemungkinan makna yang lain. Jadi maknanya terpahami dengan jelas dan hanya satu makna, tidak ada kemungkinan makna yang lain. Itu nas. Adapun zahir dalam kalam mu'alif, maka itu mencakup zahir dalam istilah usuliyun dan juga nas. Karena kalau zahir kita wajib mengambil secara lahiriahnya, secara lahirnya, maka apalagi yang tidak ada kemungkinan makna kecuali satu-satunya. Nah, sesungguhnya nususul kitab wa sunnah ketika disampaikan itu ada makna lahirnya. Artinya siapapun yang bisa bahasa Arab, dia memahami makna zahirnya, langsung paham apa makna zahirnya. Nah, makna zahirnya tadi bisa dalam bentuk nas di mana tidak ada kemungkinan makna yang lainnya, atau ada kemungkinan makna yang lainnya tetapi makna yang kemungkinan makna yang lainnya lemah. Dan yang lebih kuatlah yang disebut makna yang zahir tadi, itu yang lebih kuat. Maka wajib sebagaimana wajib diimani sebagaimana lahiriahnya, wajib dipahami sebagaimana lahiriahnya. Apabila dipahami di luar makna lahiriahnya, baik itu yang nas, baik itu yang zahir tadi, kan terbagi dua lahiriah, baik itu yang zahir apalagi yang nas, tanpa dalil yang meyakinkan, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu namanya tahrif. Itu namanya tahrif, itu penyelewengan makna. Berbeda dengan makna zahir, kalau makna nas memang tidak bisa dipindahkan kepada yang mana yang lainnya karena sudah nas. Berbeda dengan makna yang zahir dalam istilah usuluin, bukan zahir secara lugatan. Sebab zahir secara lugatan itu ya artinya jelas, gamblang. Jelas itu bisa karena nas, bisa karena zahir tadi. Jika itu yang masuk kategori zahir, berarti ada makna yang kuat sekaligus ada kemungkinan yang dimaksud makna yang lemah itu tidaklah dibawa kepada makna yang lemah kecuali ada dalilnya. Nah, jika ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang dimaksud itu adalah makna yang tidak kuat keluar dari lahirnya, maka itu namanya tafsir. Itu masuk kategori tafsir, penjelasan sebuah kalam. Karena penjelasan sebuah kalam itu kadang menjelaskan sesuai dengan zahirnya, berarti menguatkan, menguatkan apa yang tampak lahir, secara lahiriahnya, dan kadang memalingkan dari lahiriahnya kepada makna yang lain karena tuntutan dalil, karena ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, memindahkan zahir dari sebuah perkataan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah karena adanya tuntutan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kaum mutaakhirin dari ahlul kalam, itu dinamakan ta'wil. Itu dinamakan ta'wil. Ya hamlul kalam an zahiriha in an zahiriha ila al makna al marju wa ta'wil inda al mutaakhirin. Jadi memindahkan sebuah perkataan dari makna yang zahir kepada makna yang marju, maka disebut makna yang muawwal. Itu namanya ta'wil apabila memang ada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, permasalahannya dalam kasus asma wa sifat, dalam kasus dalil-dalil asma wa sifat itu praktis semuanya adalah nas atau zahir. Jadi semuanya masuk kategori zahir. Baik zahirnya dalam bentuk zahir istilahi atau dalam bentuk nas istilahi. Yang tidak membutuhkan ta'wil ala istilah mutaakhirin. Itu dibawa kepada makna marju karena ada dalil yang menuntutnya. Itu praktis secara umum enggak ada. Sehingga karena nususus sifat adalah tidak ada makna muawalnya, semuanya zahir, maka dilarang takwil dalam asma' sifat, dalam dalil asma' sifat ditetapkan sebagaimana zahirnya dan tidak ditakwil. Sehingga semua yang di atas namakan takwil terhadap nususus sifat itu hakikatnya adalah tahrif. Jadi semua yang di atas namakan takwil dalam nususus sifat maka hakikatnya adalah tahrif. Oleh karena itu para ulama salaf mereka menegaskan terhadap nusus sifat itu bila takwil, dengan tanpa ditakwil. Nah, seseorang yang tidak memahami mustalah-mustalah yang ada, istilah yang ada, dikira bahwasanya takwil itu semuanya batil. Atau sebaliknya, dikira takwil itu adalah sesuatu yang boleh. Padahal untuk takwil itu adalah tafsil. Apabila takwil itu adalah karena ada dalil yang menuntutnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka itu diperbolehkan dan itu masuk ranah tafsir. Tetapi khusus untuk nusus yang di luar nusus asma wa sifat. Karena nusus asma wa sifat itu adalah berlaku zahirnya. Maka para ulama salaf sering mengatakan namruha kama ja'at. Namruha kama ja'at. Kami biarkan sebagaimana adanya. Adapun nusus dalam masalah ahkam, ya itu mungkin banyak di sana sini yang butuh ditakwil, ditakwilnya dengan dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah bukan sebagaimana lahiriah yang dipahami. Tetapi sekali lagi bahwa takwil yang dibenarkan itu apabila didukung oleh dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, takwil di dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis dan bahasa ulama terdahulu sebelum munculnya mutakallimun ahlul kalam, sebelum munculnya penyimpangan asma wa sifat, itu adalah maknanya tafsir dari salah satu dari dua makna tentang takwil. Karena takwil dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah dan juga dalam kalam sahabat atau kalam ulama terdahulu Ibnu Jarir At-Tabari dan sebelum beliau, kalau menyebut takwil maka hanya ada dua maksud. Pertama tafsir dan yang kedua adalah hakikat sesuatu, kenyataan dari sesuatu yang diberitakan atau kenyataan dari sesuatu yang diperintahkan. Hakikat ma ya'ulu ilal amr. Ya, maka mu'alif sini sampaikan ijro'uha ala dhohiriha duna tahrif. Karena tahrif tidaklah bermakna kecuali batil. Itu memalingkan kalam dari makna zahirnya kepada makna yang lain tanpa dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu tahrif. Dan khusus di dalam nusus sifat itu yang mereka katakan takwil itu hakikatnya tahrif. Mereka menyebutkan takwil untuk apa? Ya, supaya lebih familiar di telinga. Ketika tahrif mereka namakan takwil, maka secara umum kaum muslimin tidak mengira takwil. Takwil adalah sesuatu yang familiar, artinya tidak diingkari di umumnya kaum muslimin. Dan umumnya kaum muslimin itu paham ketika mendengar kata tahrif, maka itulah celaan. Maka yusamunah bigarismiha, mereka menamakan apa yang mereka lakukan dengan yang bukan namanya. Jadi semestinya mereka lakukan itu namanya apa? Tahrif. Tetapi mereka namakan apa? Ta'wil. Dan orang yang hanya terpaku pada nama, maka ya dia akan terperdaya, akan tertipu. Dan demikianlah ya umumnya kaum muslimin. Mereka tidak jeli terhadap substansi. Mereka terpaku pada nama. Maka ketika sudah namanya adalah nama yang familiar, nama yang tidak diingkari, nama yang itu diakui, nama yang baik, maka diterima, ditelan mentah-mentah. Padahal substansinya batil. Kalau mengetahui substansinya lah batil, maka kaidah menyatakan taghyirul asma la yughayyir al haqa'iq. Al ibra bil makna la bil asma. Perubahan nama tidak merubah hakikat. Dan standar hukum itu terhadap maknanya, terhadap substansinya, bukan terhadap namanya. Ya, di antara dalilnya beliau sampaikan wa dalu dzalika as-sam'u wal aql. Amma as-sam'u qaul ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Membawa turun terhadap Al-Qur'an itu ar-ruhul amin Jibril untuk disampaikan ke dalam hatimu supaya kamu jadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, bilisan Arabiyyin mubin, yang jelas, yang siapa yang dia ahli bahasa Arab maka dia langsung paham. Dan tidak membutuhkan keterangan tambahan secara umum, kecuali kalau ingin mendalami lebih dalam makna-makna yang terkandung yang lebih dalam-dalamnya, hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya. Tetapi secara apa yang dimaksudkan dari kalam tersebut mereka paham, maka mereka tidak menanyakan apa maksudnya karena sudah paham. Demikian juga firman Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Sungguh kami turunkan dia Al-Qur'an itu sebagai bacaan dalam bahasa Arab agar kalian dapat memahaminya. Jadi hikmah diturunkannya Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya mereka paham. Karena Al-Qur'an turun di ketika itulah di negeri Arab, di kaum yang berbahasa Arab, maka diturunkan dalam bahasa Arab supaya mereka dapat memahaminya. Maka konsekuensinya Al-Qur'an itu harus dipahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka beliau sampaikan, wa hadza yadullu ala wujubi fahmi ala ma yaqtadi dhahiruhu bilisan arabi illa ayamna aminhu dalilun syar'i. Dan ini menunjukkan wajibnya untuk memahami Al-Qur'an itu sesuai dengan tuntutan lahirnya berdasarkan bahasa Arab, kecuali apabila ada dalil syar'i yang menghalangi untuk dimaknai sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena status yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi adalah makna syar'i. Ketika ada suatu istilah dan ada batasan makna syar'inya, maka dikembalikan kepada makna syar'i dulu. Dan yang lainnya kedudukannya kalah, hatta makna bahasa. Ketika ada makna syar'i yang ditunjukkan untuk istilah tersebut, ketika tidak ada makna syar'inya, maka kembali kepada makna lughahnya. Kalau secara syar'i pun enggak ada, lughahnya enggak ada batasan terhadap istilah, dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada ma yata'arafu bin nas, bagaimana kebiasaan manusia terhadap istilah tersebut, apa sikap manusia secara umum dari orang-orang yang solehnya mensikapi istilah tersebut. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan kaidah al-adah muhakkamah. Jadi al-adah muhakkamah itu berlaku untuk perintah atau larangan yang ada dalam syar'i, yang ada dalam Alkitab Sunnah, hukum-hukum syar'i, tetapi tidak ada batasan konkret yang dijelaskan oleh syariat, dan juga tidak ada secara bahasa, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia dari manusia-manusia yang soleh atau manusia secara umum. Artinya yang soleh pun melakukannya, yang tidak soleh melakukannya, bukan kebiasaan para penjahat. Dan bahwasanya tahrif itu memindahkan kalam dari yang semestinya, itu adalah merupakan akhlak Yahud. Beliau katakan, wa qaddama Allah taala al-yahuda ala tahrifihim wa bayyana anhum bi tahrif min abadin nas min al-iman. Dan Allah telah mencela kaum Yahud atas perbuatan mereka melakukan tahrif, melakukan penyelewengan makna terhadap firman Allah. Dan Allah menjelaskan bahwa dengan sebab tahrif mereka, maka mereka menjadi manusia yang paling jauh dalam masalah keimanan. Kalau beriman, afatatma'una ayu'minu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifuna min ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian tamak berharap untuk mereka beriman kepada kalian, sementara sebagian mereka telah mendengar firman Allah lalu kemudian menyelewengkannya dari makna yang semestinya setelah mereka memahaminya, dan mereka dalam keadaan mengetahui. Demikian juga Allah berfirman, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalim an mawadihi wa yakulna sami'na wa asayna. Di antara orang Yahudi, mereka mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari yang semestinya, dan mereka mengatakan, kami mendengar tetapi kami mendurhakainya. Ya, itu nusus susara tentang celaan kepada tahrif. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pelakunya tidak pernah menamakan tahrif. Jadi jangan harap Anda akan mendapatkan ayat ini kami tahrif, jangan pernah. Jangan harap Anda akan mendapatkan mereka mengatakan tahrif ayat ini adalah, maka mereka mengatakan istiwa takwilnya adalah yang nuzulu rabbina, takwilnya adalah gitu. Al-mahabbah takwilnya adalah, dan mereka tidak akan pernah. Atau mereka kadang juga enggak menyebut takwil, al-murad bil mahabbah hiya, al-murad bil yad hiya. Padahal semuanya itu tidak butuh keterangan tambahan, enggak butuh definisi. Semuanya sudah jelas. Apa yang dimaksud cinta, apa yang dimaksud dengan murka, apa yang disebut dengan benci. Maka menjelaskan cinta itulah kehendak, benci adalah kehendak, cinta kehendak untuk berikan nikmat, benci adalah kehendak untuk menghukum, itu semuanya lah tahrif. Kehendak sendiri, cinta sendiri, meskipun cinta bagian dari kehendak, tetapi tidak setiap cinta, tidak setiap kehendak adalah cinta. Al-fa'alu lima yurid, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Dan ragam dari kehendak Allah amat sangat banyak. Kehendak mencintai, kehendak turun, kehendak istiwa, kehendak membenci, kehendak merahmati, kehendak-kehendak semua. Tetapi mereka artikan satu semuanya, kehendak. Itulah tahrifu kalamillah, menyelewengkan kalam Allah dan semestinya. Adapun dalil akal beliau sampaikan, wa amal aqlu fa li anna al mutakallima bi hadhin nusus a'lam biradihi min ghairihi wa qad khatabana bil lisan arabi al mubin fa wajaba qabulu ala dhahiri wa illa lahtalafatil ara wa tafarqatil ummah. Secara akal, karena al mutakallim bi hadhin nusus, yang berbicara dengan nas-nas dengan dalil tersebut. Antum jangan apa, jangan rancu. Tadi saya sebutkan nas, dan ini ada nusus, jamak dari nas. Tetapi maksud dari nusus inilah bukan nas dalam istilah tadi. Nusus maksudnya dalil-dalil syar'i. Kalau nas tadi dalam bagiannya antara nas kemudian zahir, itu yang tidak multitafsir. Nusus di sini lah maksudnya dalil-dalil syar'i, itu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena al-mutakallim bi hadin nusus, jadi yang berbicara terkait dengan nusus ini, yaitu Allah dan Rasulnya maksudnya, adalah lebih paham tentang apa yang diinginkan dari yang lainnya. Ini mutakalim yang paling paham terhadap apa yang dia katakan. Dan mutakalim di sini ima Allah ima Rasulnya. Maka ketika Allah yang berbicara, Allah yang paling paham dengan apa yang dia bicarakan. Demikian juga ketika Rasulullah yang berbicara, Rasulullah yang paling paham dengan apa yang dia bicarakan. Dan sungguh bahwa mutakalim telah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas, maka wajib untuk diterima sebagaimana lahiriahnya. Jadi mutakalim sudah berbahasa dengan bahasa yang paling jelas, dan mutakalim tahu kondisi pendengarnya, kondisi yang akan menerima perkataannya. Sementara sudah dijelaskan kemarin bahwa di samping mutakalim itu adalah paling tahu tentang segala sesuatu. Kalau berbicara tentang Allah berarti paling tahu tentang Allah. Allah paling tahu tentang Allah, dan Rasulullah paling tahu tentang Allah dari umat manusia. Tidak hanya itu, bahwa Allah dan Rasulnya adalah ya paling jelas kalamnya. Kalam Allah paling jelas, kemudian kalam Rasulnya paling jelas. Dan baik Allah maupun Rasulnya itulah yang paling jujur, dan baik Allah atau Rasulnya adalah yang paling berkeinginan untuk kebaikan umat manusia. Maka ketika empat komponen ini adalah dimiliki oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk menerima sesuai dengan lahiriahnya. Kalau tidak, dampaknya maka akan ikhtilafatil ara, akan berbeda-beda pandangannya. Maka lahirlah paham Jahmiyah, lahirlah paham Mu'tazilah, lahirlah paham Asy'ariyah, lahirlah paham Batiniyah. Yang semuanya adalah karena tidak memperlakukan nususus sifat sebagaimana zahirnya. Maka ketika kaidah ini tidak diterapkan, itu membuka ruang kekafiran yang tidak pernah ada pada umat-umat terdahulu. Ya tala'ab, dibuat bahan mainan firman Allah SWT. Maka kalau antum pernah mendengar orang mengatakan ya tidak boleh kita apa namanya, jadi orang yang tahu tentang perkataan orang adalah orangnya. Yang itu menutup peluang untuk memahami. Tentunya siapapun orang yang berbicara, ya dia berbicara dengan maksud untuk dipahami. Maka kalau kemudian ada orang berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh semua orang lalu dia ngeles, berarti yang salah yang enggak, maksud saya bukan itu. Jadi ketika saya ngomong apa, gunung, maksud saya sungai. Ya kan saya ngomong gunung, dia ngomongnya apa, gunung. Ketika kamu ngomong, enggak, maksud saya sungai. Ya berarti kamu salah ngomong, bukan yang paham yang salah. Kamu yang ngomongnya enggak beres. Enggak bisa ngomong yang benar gitu. Ya sering saya contohkan. Kalau kemudian seseorang mengatakan kemarin saya masuk rumah sakit selama seminggu. Apa yang antum pahami? Apa yang antum pahami? Sakit. Masya Allah. Sakit apa kamu kemarin seminggu? Siapa yang bilang saya sakit? Lo tadi kamu kemarin selama seminggu masuk rumah sakit. Kapan saya bilang saya sakit? Ya, masuk rumah sakit, wong saya pegawai rumah sakit. Apa ada orang yang memahami? Kamu enggak tahu saya pegawai rumah sakit, maka seminggu kemarin saya di rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ya. Karena dohir dari kalam saya kemarin seminggu masuk rumah sakit, tidak ada yang memahami kecuali dia sakit, dirawat di rumah sakit. Kalau dia maksudkan saya seminggu kemarin di rumah sakit karena saya baru saja diterima sebagai pegawai rumah sakit, maka sudah seminggu saya masuk rumah sakit, ya harus apa? Supaya lahirnya tadi yang dipahami oleh orang, kalau karena dimungkinkan salah paham padahal dia bukan, maka ditambahi penjelasan untuk menutup apa? Menutup salah paham. Jadi kalau kemudian dia titik di situ, kemudian orang memahami dia sakit, ya dia nggak bisa ngomong yang benar berarti. Ya, jadi ketika kemudian kaidah ini tidak diberlakukan, maka lahirlah iftaraqatul ummah, perpecahan umat yang dahsyat. Masing-masing ya, mengklaim bahwa itulah maksudnya. Maka haji maksudnya ke kuburan wali, sholat maksudnya ingat Allah, zikir ingat Allah, pokoknya enggak usah. Puasa maksudnya terus gitu. Jadi semuanya tafsir batin. Batinnya ya pihak ini, pihak apa? Mu'attilah dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Asyara enggak bisa memprotes. Kan kamu juga kan enggak memahami bagaimana zahirnya. Menurut kamu ini zahirnya bukan itu maksudnya, ini sama. Saya juga bukan itu maksudnya, tapi makna batin yang tersembunyi. Sebagaimana kalian bebas menafsirkan maksudnya ini, kami juga. Maka membuka ruang yang sangat lebar, dan itu yang sudah terjadi ketika nusus syarat tidak dipahami sebagaimana lahiriahnya sesuai dengan kaidah bahasa. Sehingga muncul beredar ya yang berhak mengkafirkan itu hanya Allah, tidak ada seorang pun yang berhak mengkafirkan orang lain yang berhak, ya, tidak ada kebenaran mutlak yang dimiliki oleh seseorang, karena kebenaran mutlak hanya si Allah Ta'ala. Semua yang ada hanya apa, hanya berusaha untuk yang benar, tidak bisa, tidak ada yang bisa dipastikan mana yang paling benar. Hancur. Karena Al-Quran itu teks bahasa dan sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan kondisi, situasi dan kondisi. Maka harus ada tafsir yang lebih membumi. Tafsir yang beredar itu kebanyakan penafsirnya orang Arab, maka wajar. Nah, harus ada lahir mufasir-mufasir Indonesia yang akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa? Dengan ya lokal Indonesia. Dampak dari apa? Gak ada kewajiban untuk apa? Memahami nusus sebagaimana lahiriahnya. Maka ada fikih Nusantara, ya. Ya ayat-ayatnya di bawah. Mengapa disuruh jilbab? Wajar, orang Arab banyak debu. Indonesia jarang debu. Mana? Jadi kalau di Arab enggak jilbaban merusak jasad, debunya kemana-mana. Maka wanita itu ya, dipelihara kecantikannya ya di jilbab, supaya enggak kena debu. Kalau di Indonesia debu jarang. Maka ya, jadi harus dipahami apanya. Semua keluar lahirnya. Ini keluar lahirnya. Naka ikhwafin rahimani warahmatullah. Agama seperti itu akan laris di kalangan pengikut syahwat, pengikut hawa nafsu, dan mereka merasa mendapatkan payung terhadap semua yang menjadi keinginan mereka untuk bebas keluar dari agama, dan mereka tidak merasa bertentangan dengan agama karena ada tafsir keluar dari apa? Dari zahirnya. Mereka tidak pernah merasa menjadi orang yang nabrak agama karena setiap ayat-ayat Allah itu adalah multi tafsir. Memang iya itu sudah benar ya Allah, tetapi maksudnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Maka semuanya hanya berusaha untuk memahami sesuai dengan batas kemampuannya, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa makna ini yang dimaksud dan bukan yang lainnya. Tidak ada. Kalau itu sudah mengena di dalam otak masing-masing orang muslim, maka Al-Quran ya hanya akan menjadi bacaan saja. Adapun pengamalannya, maka mereka tidak akan pernah terikat. Toh multi tafsir semuanya. Apapun mereka yang lakukan bisa didalili dengan Al-Quran, bisa didalili dengan hadis. Karena tidak ada dalam istilah mereka qat'iyu dalalah. Itu bahwa penunjukan yang dimaksudnya pasti. Maka antum mesti waspada. Kalau ada orang, ya itu subutu dalalah belum tentu, subutu dalil belum tentu subutu dalalah. Memang dalilnya sapi, tapi dalalahnya loni. Memang itu betul firman Allah, itu betul sabda Nabi, tetapi makna yang dimaksudkan nah, itu masih ada ruang bebas. Masing-masing kita bisa untuk memaknai. Ya, padahal itu mereka tidak sikapi seperti itu terhadap kalamun nas. Ya, mereka tidak pernah melakukan itu kepada perkataan manusia. Ya. Le, ambilkan air minum Bapak Le. Ya, kemudian anaknya diam aja. Le, ambilkan air minum. Diam aja. Kamu udah bapak gak ngomong kapan waktunya. Mestinya kan ditegaskan Pak. Ya. Le, ambil minum sekarang gitu. Baru le, saya kan gak paham maksud bapak kapan. Oh mungkin ya besok atau mungkin ya. Saya santai aja kan, bapak gak jelaskan. Meskipun bapaknya enggak menjelaskan, tapi semua orang paham. Bahwa ketika memerintahkan, ya kapan waktunya? Ya ketika itu, kecuali ada keterangan tambahan, "Le, ambilkan air minum. Nanti kalau bapak sudah selesai baca." Nah, itu baru. Ketika enggak ada keterangan tambahan, kapan? Ya saat itu. Ya. Jadi perkataan manusia saja apa? Kita tidak akan kemudian gegabah seenaknya saja kemudian ya kan, itu yang saya pahami. Salahkah kamu enggak menjelaskan lebih detail ini yang saya maksud begini? Kamu ngomong putra gitu ya terserah saya pahami. Ini bahaya sekali. Jadi kadang tidak disadari, sedikit demi sedikit keikat sudah, enggak bisa lepas. Sehingga lahirlah generasi-generasi mereka kuliahnya agama, tetapi amat sangat jauh dari kehidupan Al-Quran Sunnah, baik dari sisi apa yang disampaikannya maupun dari sisi amaliah yang dilakukannya. Padahal yang digeluti apa? Ya Al-Quran. Yang digeluti hadis, tetapi menggunakan kaedah-kaedah batil yang diciptakan oleh pengikut hawa nafsu. Maka ikhwan rahimani warahmatullah, generasi kaya mahasiswa itulah ya, apalagi mahasiswa yang memang dari kampung halamannya Abangan gitu, mencari jati diri, dia lagi haus agama, maka waspada. Saya kadang kasihan sama mereka, tamat SMA semangat mau kemana, mau ke STAI dulu ya IN, wah saking giroh agamanya, masuk sana sudah hilang misalnya. Ya, ya terkadang antum ya, dan terkadang memang harus banyak bersyukur ketika tanpa sengaja antum kuliah di Universitas Umum dan jelas tujuannya bukan untuk mencari ilmu agama, tapi kemudian telinga antum mendengar ada kewajiban untuk lebih paham agamanya dan Allah arahkan kepada tempat-tempat yang benar yang mengarahkan kepada antum, maka syukurilah dengan sebenar-benarnya. Kita lanjutkan al-qaidah salisah, kaidah yang ketiga. Al-qaidah salisah, dhahirun nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibarin majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fabi'tibaril makna wa ma'lumatun wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulatun. Prinsip yang ketiga, dhahirun nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibar. Lahiriah dari dalil-dalil sifat itu diketahui oleh kita dari satu tinjauan. Wa majulatun lana bi'tibar akhar. Tetapi dari tinjauan yang lain maka tidak diketahui. Lalu beliau jelaskan dari tinjauan mana diketahuinya dan dari tinjauan mana tidak diketahuinya. Dari si mana diketahuinya atau pada bagian mana diketahuinya dan pada bagian mana tidak diketahuinya. Fa bi tibaril makna hiya ma'lumah. Maka dari sisi makna itu diketahui. Ini yang berulang kali saya sampaikan kemarin, yaitu dari siapa? Dari si aslul makna. Dari makna dasarnya itu diketahui. Bukan makna seutuhnya ya. Jadi secara pokok maknanya, makna dasarnya diketahui oleh siapa? Oleh semua orang yang bisa berbahasa Arab. Dan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, oleh semua apabila sudah ditranslate ke dalam bahasa dia. Dari anak mumayyiz, usia mumayyiz 7 tahun sampai kakek-kakek yang sudah mau meninggal usia 100 tahun sekalipun, selama tidak sampai taraf junun itu bisa paham setelah dia mengenal mufrodat tersebut, setelah dia sampai kepadanya istilah tersebut. Jadi anak 7 tahun paham apa itu mata, apa itu kaki, apa itu turun, apa itu naik, apa itu marah, apa itu benci. Maksudnya itu, jadi dipahami oleh semuanya. Wa bi'tibari al-kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Adapun ditinjau dari kaifiyah bentuk di mana sifat itu kenyataannya, maka majhulah, tidak diketahui. Namun saya ingatkan, bentuk sifatnya itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Cuma kita tidak tahu, bukan tidak ada bentuknya. Maka ketika para ulama salaf mengatakan bila kaif, tanpa kaif, maksudnya tanpa menanyakan atau tanpa menyebutkan bentuknya. Bukan berarti tanpa kaif berarti enggak ada bentuknya, bukan. Nu'minu biha bila kaif, kita beriman terhadapnya tanpa kaifiyah, itu maksudnya tanpa menanyakannya atau tanpa menyebutkan bentuknya. Bukan berarti tidak ada bentuknya, ada bentuknya, ada wujud nyatanya seperti apa, ada, dan Allah yang mengetahuinya. Demikian juga ketika kita dapatkan perkataan salaf bila tafsir, nu'minu biha bila tafsir, kami beriman terhadapnya tanpa tafsir. Itu maksudnya apa? Karena tafsir nusus sifat umumnya adalah tahrif. Karena memang tidak butuh tafsir, tidak butuh penjelasan lebih, sudah bisa dipahami langsung. Gak ada kesulitan untuk dipahami sehingga harus tafsirkan, harus dijelaskan tambahan. Keluar dari lohirnya, paling dijelaskan tambahan menguatkan lohirnya. Kayak misalnya as-sam'u, sam'ullah, pendengaran Allah. Pendengaran Allah itu mencakup semua suara, dimanapun suara itu ada, tersembunyi bagaimanapun suara itu, sekecil apapun suara itu ada, itu nyampe kepada pendengaran Allah. Itu hanya apa? Hanya menjelaskan apa? Pendalaman, lebih menekankan, lebih menguatkan dari makna yang sudah dijelaskan. Berbeda kalau pendengaran Allah, kalau Allah gak punya pendengaran. Yang dimaksud dengan pendengaran maksudnya Allah itu mengilmui. Kalau pendengaran sendiri gak ada, nah itu namanya apa? Itu tahrif, karena keluar. Atau pendengaran itu maksudnya makhluk yang diciptakan Allah. Nah, makhluk yang namanya pendengaran itu nanti mendengar karena dia ciptaan Allah, maka dikatakan pendengaran Allah. Kayak masjid ini, masjid ini rumah, karena ini makhluk Allah dan itu terpuji mulia, maka dikatakan Baitullah. Ya gitu juga Sam'ullah, Basarullah, itu makhluk yang dia bisa mendengar, dikatakan Sam'ullah karena itu makhluk istimewa, maka dikatakan Sam'ullah, pendengaran Allah. Hakikatnya itu makhluk. Sama kalam, kalamullah, itu ada makhluk namanya kalam. Dia yang ngomong. Siapapun yang mendengar dari Nabi atau Jibril mendengarnya dari situ. Allah-Allahnya enggak berbicara karena Allah enggak bersifat kalam. Mengapa disebut kalamullah? Ya karena itu makhluk yang istimewa, dikatakan kalamullah. Kayak hamba Abdullah, kayak onta, onta istimewa namanya Naqatullah. Ya. Sampai ke sana. Saking rusaknya cara berpikirnya. Ada kalam berdiri sendiri. Antum mungkin enggak Enggak pernah berpikir kok sampai sejauh itu. Tapi itu real. Itu nyata. Keyakinan mereka tentang kalam dari Mu'tazilah maupun Jahmiyah. Sebuah makhluk, maka Al-Qur'an makhluk. Itu dari situ juga. Maka saya ingin sampaikan, apa sih korelasinya dalam kehidupan ini antara mengatakan menetapkan sifat dengan menetapkan, ya bedanya kafir sama mukmin. Kalau kamu beriman mukmin, kamu mengingkari kafir. Mana yang lebih tinggi kedudukannya dari semua permasalahan-permasalahan? Karena ini pembeda orang mukmin dan orang kafir. Yuk minuna bil ghaib. Pokok pembeda orang mukmin dan orang kafir di mana? Pada yuk minuna bil ghaib. Itu pokok pembedanya. Maka hati-hati dengan komentar ya yang mau mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah atau al-makhluk, selama kemudian isinya diamalkan apa masalahnya? Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Terus jadi ngomong Al-Qur'an kalam Allah tapi ada perintahnya yang ditinggalkan, ada apa? Larangannya yang dikerjakan. Mending yang ngomong apa? Al-Quran makhluk tapi masya Allah semua perintahnya dikerjakan semuanya. Maka mending yang pertama tadi. Kalau yang kedua kafir, apa ininya? Apa faedahnya dari amalan orang kafir? Karena dia mendustakan firman Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya, jadi ikhfaf min rahimani, pokok keimanan tasdik, pembenaran. Kalau sudah tidak ada pembenaran terhadap berita Allah dan Rasulnya, itu sepaling besar kekafiran. Rata-rata orang kafir itu enggak takdib, baktinya enggak mendustakan, tetapi aba wastakbaro, enggan dan sombong. Setelah dia mengakui dengan hatinya, tetapi dia enggan, dia sombong untuk mengamalkannya. Iblis tidak pernah mendustakan Allah dan apa yang difirmankan oleh Allah, tapi dia tidak mau tunduk, sombong. Abu Thalib tidak mendustakan, dia yakin bahwa informasi Muhammad benar, Al-Quran itu benar. Tapi apa kata mereka kalau saya menjadi pengikut Muhammad SAW? Tidak. Daripada jadi bahan ejekan tokoh-tokoh Quraisy, mending tetap bersama agama mereka, agama kakeknya, agama nenek moyang, agama bapaknya. Maka ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, pokok permasalahannya dzalika bi'annaha mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bukan tidak percaya sama akhirat, bukan benci sama akhirat. Mereka menginginkan akhirat, tetapi dunia lebih mereka inginkan, sehingga mereka korbankan akhiratnya. Maka kita harus banyak-banyak memohon hidayah kepada Allah SWT. Dan sesungguhnya kita sudah lakukan, hanya butuh perenungan hati ketika kita memohon kepada Allah, ihdina siratul mustaqim. Kemudian beliau sampaikan wa qaddala ala dzalika samu wal aql. Dan tentang hal ini ditunjukkan oleh dalil asama naqli, yaitu Alkitab maupun asunah, dan al-aql, itu secara logika. Amma sam'u faminu qul ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Dalil sama diantaranya firman Allah, sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Untuk apa? Untuk supaya kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Itu memperhatikan, mengambil pelajaran, dan supaya kalian menjadi ingat, atau dan supaya orang-orang yang berakal menjadi ingat. Maka Al-Quran ini untuk orang yang berakal, orang yang punya akal. Orang gila tidak ada manfaatnya baginya Al-Quran. Jadi tujuan pokok Allah turunkan dia tadabburu ayati, untuk diperhatikan. Nah, diperhatikan, dicermati tentunya apa? Karena dipahami maknanya. Kalau kemudian tidak bisa dipahami, maka perintah untuk tadabur gak ada manfaatnya. Berarti Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia, dan itu amat sangat jauh dari sifat Allah SWT. Maka boleh sampaikan, wa tadabbur la yakunu illa fi ma yumkin al-wusul ila fahmi. Dia tadzakkaru al-insan bima fahima min. Dan perintah tadabbur itu tidaklah terjadi kecuali terhadap sesuatu yang memungkinkan untuk sampai pada bisa memahaminya, supaya kemudian manusia mengambil pelajaran, mengingat dengan apa yang telah dipahaminya itu dari ayat-ayat Allah. Ini wajud dalalah dari liyadabbaru ayati. Silahkan kalian perhatikan, ini Al-Quran untuk kalian perhatikan, ditadaburi, dicermati. Kalau hasil menyermati gak paham, gak akan pernah paham, ngapain disini? Al-amru bima la yutaq, itulah tidak merupakan apa sifat Allah ketika memerintahkan pada hambanya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Berarti ini bisa dipahami, maka diperintahkan tadabur. Kalau ditadaburi kemudian enggak akan tercapai maknanya, maka perintah tadabur sia-sia. Perintah sesuatu yang tidak mungkin digapai, itulah perintah yang sia-sia, dan Allah jauh dari hal seperti itu. Kemudian pada waqauli ta'ala, atau waqulu ta'ala, waqauli ta'ala inna ja'alna al-Qur'an arabian la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian paham. Wajib dalalahnya boleh sampaikan, wa qawnul Qur'an arabian liyakilahu man yafhamu al-arabiyah yadullu ala anna ma'nau ma'lum wa illa lama kana farqun bayna ayakuna bilughal arabiyah ughairiha. Dan kedudukan Al-Quran itu dalam bahasa Arab untuk supaya bisa dipahami orang yang paham bahasa Arab, menunjukkan bahwa maknanya diketahui. Kalau tidak bisa diketahui maknanya, enggak ada bedanya antara diturunkan dalam bahasa Arab atau yang lainnya. Kalau tujuannya hanya dibaca toh, tidak untuk dipahami, turunkan dalam bahasa Indonesia ke sana, ke Rasulullah, sama aja. Enggak ada bedanya kalau tujuannya hanya apa? Untuk dibaca, tidak bisa dipahami sama sekali. Dan itu bukan hudal linnas, bukan petunjuk kalau gak bisa dipahami maknanya. Dinamakan petunjuk sebab setelah membaca dia paham, ada arahan di sana, ada bimbingan di sana. Nah, ikhwah fin rahimani warahmatullahi wabarakatuh, sekali lagi, kalau ayat-ayat non sifat itu bisa dipahami dengan jelas dan gamblang, maka konsekuensi logisnya ayat-ayat sifat lebih jelas lagi. Mengapa? Karena kebutuhan umat manusia terhadap mengenal Allah itu jauh lebih butuh daripada kebutuhan manusia mengenal maksud yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Dan maksud dari cerita tentang orang-orang baik dan cerita orang-orang jahat. Maka ketika Al-Quran yang berisi kisah orang-orang baik serta apa yang diperoleh mereka di dunia maupun di akhirat, kisah orang-orang jahat serta apa yang diperoleh mereka di dunia dan di akhirat, itu bisa dipahami. Demikian juga adanya halal dan haram, ini halal, ini haram, bisa dipahami. Perintah jangan perintah untuk begini, larang dari begini, bisa dipahami. Bagaimana mungkin yang lebih utama dari itu semuanya, a'zamu ayatin, a'zamu surah, kemudian tidak bisa dipahami? Dan yang paham hanya beberapa gelintir orang saja, sekelas Ar-Razi, Abul Hasan Asy'ari, Imamul Juwayni dan sebagainya, dari tokoh-tokoh atau Jahm bin Dirham, Jahat bin Dirham, Jahm bin Sofwan, yang semuanya harus kemudian merujuk kepada orang-orang tersebut untuk bisa paham ayat-ayat sifat. Hasawakala, sekali-kali tidak. Maka di antara sebab taubatnya Al-Juwayni rahimahullah, atau ya, sebab penyesalan yang ada pada Al-Juwayni yang dikenal dengan Imamul Haramain, beliau salah satu tokoh dari tokoh dalam masalah mentakwil ayat-ayat sifat, saking mentoknya dan bimbangnya, ragunya dari perjalanan hidupnya menggeluti tentang Allah SWT yang keluar dari memperlakukan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana zahirnya, maka dia berangan-angan untuk mati seperti nenek-nenek Nasabur yang tidak pernah belajar seperti apa yang dia pelajari. Laitani amutu aladina jais Nasabur, andai saja aku mati dengan membawa akidah nenek-nenek Nasabur yang tidak pernah belajar seperti apa yang aku pelajari. Wailu lil juwaini laula anta taqul birahmati, neraka wail bagi juwaini kalau Allah tidak menurunkan rahmatnya. Dia sadar betul bahwa ini bukan agama Allah SWT. Padahal orang-orang yang datang sudahnya itu apa? Ya, praktis kalam-kalamnya tentang takwil sifat-sifat lah Imam Juwayni salah satu apa? Tokoh rujukan. Demikian juga Ar-Razi, Fakhrur Razi, yang menjadi kebanggaan banyak orang. Maka dia sampaikan di akhir kehidupannya bahwa tidaklah yang dia lakukan selama ini kecuali mengumpulkan qila wa qal, dan tidak memberikan faedah sedikit pun, yang akhirnya hanya cuma begini. Karena enggak ada keyakinan yang diyakini. Semuanya penuh keraguan. Mereka tidak pernah yakin terhadap apa yang mereka bicarakan sendiri. Maka kalamnya sangat bertentangan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ada bait syairnya yang tersebar di tengah kaum muslimin tentang akhir perjalanan Ar-Razi. Maka dia sampai katakan, barang siapa yang mencapai tingkatan seperti aku, sampai dia akan merasakan seperti aku rasakan. Siapa yang mencapai tingkatan seperti yang aku, sampai mereka akan merasakan seperti apa yang aku rasakan. Maka kalau ada yang petantang-petenteng hari ini, kenapa? Kelasnya belum sekelas Ar-Razi. Kalau sekelas Ar-Razi dia akan. La yastafid syai'an dari bahsi umri, di sepanjang umurnya capek untuk itu, enggak ada yang didapatkan. Itu pengakuan Ar-Razi sendiri. Kemudian Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam, sama, beliau adalah madhabnya madhab itu, madhab ta'wil atau madhab tahrif lebih tepatnya, tentang asma sifat. Dan diketahui matinya Sahih Bukhari ada di dadanya, tidak sempat kembali, hanya sampai pada taraf kesadaran bahwasanya selama ini batil yang dia lakukan, telah keluar dari kaedah-kaedah bagaimana mesti memahami, jauh dari kehidupan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagaimana mestinya. Beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari di dadanya, yang selama ini tidak menjadi rujukan kalau berbicara, apalagi berbicara tentang masalah Allah SWT. Itu akhir dari kehidupan orang-orang yang meninggalkan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana lahiriahnya. Mereka suka mengutik-utik makna ayat-ayat sifat. Mereka menganggap bahwa maknanya tidak sebagaimana lahirnya dan tidak diketahui persisnya. Maka sebagian mereka kalau dikira, kalau memungkinkan, oh mungkin ini maksudnya, maka di takwil. Kalau enggak memungkinkan, bingung, wallahu a'lam. Tapi bukan itu maksudnya. Terus wallahu a'lam. Itu mata tafwid namanya. Ya. Kemudian secara logika, wa mal aqlu. Wali anna minal muhal ayunazil Allah taala kitaban ayatakallamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikalamin yaqsudu bidzalika bihadzal kitab wa hadzal kalam ayakunna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi aqdami al umur wa asadduha daruratan wa majhulun makna majhulul makna bimajilatil huruf al hijaiyah al tatufam minha syai. Adapun secara logika, maka sesuatu yang mustahil. Maka kalau ada sampai mengakui sesuatu yang mustahil bahwasanya terjadi, ya berarti tidak punya akal sama sekali. Mustahil. Kalau Allah menurunkan kitab atau Rasulullah berbicara dengan sebuah perkataan yang tujuan dari kitab tersebut atau perkataan tersebut adalah untuk supaya menjadi petunjuk bagi umat manusia, tetapi menyisakan, meninggalkan perkara yang paling agung dan paling asasi kebutuhannya, paling darurat. Daruratnya itu melebihi darurat air, ikan terhadap air, kita terhadap air. Jadi darurat kita mengenal Allah itu lebih darurat dari kita terhadap air. Maka disampaikan oleh Imam Qayyim rahimahullah, takdirkan, perkirakan ada satu kondisi yang sangat darurat bagi umat manusia. Maka darurat tersebut tidak akan lebih besar dari darurat mereka mengenal Allah SWT atau mengenal risalah Rasul. Itu bagi yang mengetahui tentang nilai sesuatu. Karena penilaian seseorang terhadap sesuatu sesuai dengan kadar pengetahuan orang terhadap sesuatu tersebut. Sering saya contohkan, kalau antum hadapkan di hadapan antum anak 1 tahun HP sama Ciki, mana yang dia pilih? Nah, mengapa dia tidak menghargai HP? Dia milih cikinya. ya, karena keterbatasan dia tentang nilai HP. Yang dia tahu ciki, masya Allah gitu, wah ya, dibuang, nggak mau yang itu yang ciki. Padahal seandainya dia tahu ini bisa untuk beli satu bak ciki gitu, tapi karena kejahilan maka dia buang HP-nya dan dia milih ciki. Dia tolak HP-nya, dia milih ciki. Itulah. Jadi masalah-masalah perbedaan keilmuan. Nah, lalu ifafin rahimani warahmatullah. Kalau kita sadar bahwa kita bukan orang alim tentang agama ini, maka apa yang mereka katakan kita yakini itu benar karena mereka tahu. Walaupun kita gak bisa merasakan, belum bisa merasakan. Nah, kalau Anda ingin merasakan apa yang sampai mereka rasakan, kejar, ikuti tahapan-tahapan sampai bisa merasakan yang mereka rasakan. Maka para ulama kan mengatakan seandainya raja dan anak-anak raja itu mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dan mereka bisa merebutnya dari kami, saya mereka akan gunakan pedang-pedang mereka untuk merebut dari kami. Tapi mereka enggak tahu apa yang dirasakan oleh para ulama itu. Dan tidak akan mungkin mereka merasakannya kecuali dengan apa? Dengan menjadi ulama. Maka menjadi ulama itu ada satu kenikmatan di dalam dada mereka yang tidak bisa dinikmati oleh kebanyakan manusia. Yang semua yang bukan ulama tidak bisa menikmati apa yang dinikmati. Dan kita harus sadar itu, bahwa kenikmatan yang kita rasakan, apapun yang sudah kita rasakan, itu gak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang telah mereka rasakan. Maka wajar mereka mempertahankan kenikmatan tersebut dan tidak pernah mau digadaikan, digantikan dengan apapun juga. Mending mati bersimbah darah daripada menggadaikan apa yang mereka rasakan. Gak ada satu hal yang membuat menghalang mereka untuk berpaling dari kenikmatan yang telah mereka rasakan. Jadi mustahil kalau kitab Allah atau kalam Rasulnya yang diturunkan dan disampaikan dalam rangka untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, lalu justru pada kondisi, pada hal-hal yang paling mendasar, yang paling darurat, dibiarkan dalam keadaan tidak bisa dipahami. Dianggap seperti kedudukan huruf-huruf hijaiyah, susunan huruf yang tidak berkalimat. Li anna dzalika minas safahi alladzi ta'bahu hikmatullah ta'ala. Karena jelas merupakan kedunguan yang Allah jauh, hikmah Allah jauh dari hal tersebut. Maka kalau pengin tahu orang-orang yang paling suudzon kepada Allah adalah ahlul bidah. Dengan segenap teretanya, yang paling suudzon itu orang kafir. Yang paling suudzon kepada Allah itu orang kafir. Kemudian deretan setelah orang kafir adalah ahlul bidah, sesuai dengan kadar bidah yang ada mereka. Semakin buruk bidah yang ada mereka, maka semakin buruk prasangkanya kepada Allah SWT. Maka ketika Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang suudzon kepada Allah SWT, di mana beliau katakan tidak ada seorang pun yang selamat dari berprasangka buruk kepada Allah kecuali yang mengenal Allah asma dan sifatnya, keterpujiannya dan kesempurnaan hikmahnya. Lalu beliau contohkan 1, 2, 3 deretan, beberapa halaman beliau sebutkan bentuk-bentuk suudzon kepada Allah. Maka kalau kita teliti, umumnya itu ada pada bidah dengan segenap bidahnya, baik qadariyah, jabriyah, mu'tazilah, jamiah, asy'ariyah, itu masuk dalam deretan bagi orang-orang yang punya suudzon kepada Allah yang paling parah. merembet kepada individu yang non al-bid'ah. Setiap kita kalau luput dari kita suatu perasaan merasa sesungguhnya lebih baik bagi saya, itu dapatkan saya, mestinya itu hak saya, kok enggak? Ya walaupun lisannya enggak mengatakan Allah zalim kepada saya, tetapi lisan Allah yang mengatakan, seakan-akan itu pantas dia dapatkan, terus enggak dia dapatkan, terus Allah zalim gitu, terus Allah zalim gitu. Semestinya saya nasibnya begini, kok kemudian begini, terus Allah zalim gitu, karena enggak memberikan kepada antum yang sesuai dengan kedudukan antum, zalim gitu. Dan setiap kita kena itu, bainal muqil wal muqtir, hanya bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit, itu aja. Tapi siapa? Man minna yaslam min hadza? Siapa di antara kita yang selamat dari hal itu? Kemudian bagian yang kedua, wa amma dilalatuhuma ala jahlina laha bi'tibar kaifiyah faqad sabaqat fil qaidah as-sadisa min qaidil sifat. Adapun penunjukan dari Alkitab atau Sunnah, dari ayat-ayat Allah Al-Quran atau hadis, atas ketidaktahuan kita terhadap nusus sifat tadi, ditinjau dari kaifiahnya, sudah lalu penjelasannya. Ya, karena ya, baik dari asama walayuhitu nabi ilman, walayuhitu nabi ilman, atau dari sisi akal, karena untuk mengetahui kaifiah sesuatu harus apa? Minimal tiga, salah satu dari tiga jalur kita dapatkan. Satu adalah apa? Mengetahui langsung, kedua mengetahui padanannya, ketiga adanya berita dari yang jujur. Sementara ketiga-tiganya enggak ada. Maka ya, untuk kaifiah itu tidak mungkin kita dapatkan. Ya, beliau menukilkan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menguatkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau simpulkan. Ya, dengan antum sudah dijelaskan apa penjelasan ringkasnya tadi, maka antum insyaallah bisa memahami. Bagi yang bisa bahasa Arab ya paham terhadap maksud dari perkataan Syaikhul Islam. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, ya, insyaallah paham maksud dari perkataan Syaikhul Islam, karena antum sudah diberikan penjelasan tentang tadi dalam perkataan Syekh Muhammad bin Sulaiman Sara, yang itulah makna ringkasnya dari penjelasan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, saya hanya ingin menukil apa yang beliau sampaikan. Ya, ketika tadi enggak bisa dipahami, ya, maknanya meragukan, maknanya samar, tidak jelas. Maka apa yang beliau sampaikan, Syaikhul Islam, fayabqa hadzal kalamu saddan libabil huda wal bayan min jihadil amya wa fatan libabi ma yu'riduhum. Maka perkataan di atas itu berarti menutup pintu adanya hidayah dan petunjuk dari jalan Nabi. Jadi kalau ingin petunjuk, ingin keterangan, tidak bisa melalui jalan Nabi, Karena kalam Allah dan kalam Rasulnya itu apa? Tidak bisa dipahami dengan jelas. Ya, tidak bisa dipahami dengan jelas. Membingungkan. Harus dipaling-palingkan dari dohirnya. Kalau dipahami dohirnya begitu saja akan kafir. Maka jangan melalui sumber Al-Quran dan hadis. Kalau mau apa mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan yang benar, maka apa kata beliau? Wafatan libabin man yuriduhum, dan membuka pintu bagi orang-orang yang bertentangan, yang berseberangan dengan para nabi. Wa yaqul innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya keterangan dan penjelasan itu bukan melalui sisi para, bukan sesungguhnya keterangan dan penjelasan itu ada pada jalan kami, bukan ada pada jalan para nabi. Li annana nahnu na'lamu ma naqul wa nubayyinu bil adillah al-aqliyah. Karena kami paham apa yang kami katakan dan kami jelaskan kepada kalian dengan dalil akla dan dalil akal sehingga kalian bisa paham. Wal amya lam ya'lamu ma yaqulun, sementara para nabi enggak paham apa yang mereka katakan. Fadlan ay yubayyinu muradahum, paham aja enggak apalagi menjelaskan. Wong yang paham saja belum tentu apa, belum tentu bisa menjelaskan apalagi enggak paham. Fatabayyana anna qala ahlat tafwid alladziina yasumuna annahum muttabi'una li sunnati wa salaf min syarri aqwalil bid'ah wal ilhad. Maka di sini jelaslah perkataan ahlut tafwid yang mengatakan bahwa makna dari nusus sifat itu enggak bisa dipahami. Lalu diserahkan kepada Allah apa maknanya? Diserahkan kepada Rasul apa maksudnya? Sementara mereka mengaku pengikut sunnah dan salaf, ternyata hakikatnya sejelek-jelek perkataan al-bidah dan al-ilhad. Ya, ini kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu terjadi. Maka apa kata mereka? Ya, thariqatis salaf aslam, thariqatil khalaf a'lam wa ahkam. Itu dan itu karena menurut mereka mutakalim ini salaf itu adalah mufawidah, yaitu yang wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bimuradi. Ya, itu ya golek selamatnya itu gitu. Ini jalan yang selamatnya pokoknya ya Allah yang Maha tahu apa maksudnya. Tapi enggak a'lam dan enggak ahkam. A'lam dan ahkam siapa? Ya tadi. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya itu yang bijak dan yang a'lam. Siapa? Ya al-mutakalimun itu. Baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah dan jenisnya. Dan Asy'ariyah sendiri ada dua thariqah, thariqah tafwid dan thariqah ta'wil atau tahrif. Ya, lalu beliau Syekh Muhammad bin Salman komentari wa huwa kalamun sadidun min dira'in rasyidin wa ma 'alaihi masidu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Dan perkataan-perkataan yang sangat lurus yang bersumber dari orang yang memiliki pandangan yang terbimbing, yang benar. Dan apa yang ada pada beliau ada tambahan. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas dan mengumpulkan kami dengannya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Maka kitab Syaikhul Islam itu Dar Ta'arud Al-Aql wa Naql itu secara khusus memang ditulis untuk membantah kalam Ar-Razi dalam kitabnya. Dibantah habis-habisan itu dari seluruh sisinya. Tapi ya kita gak akan paham kalam Ar-Razi dan kalam Syaikhul Islam ya, karena bukan makomnya ya. Untuk bisa memahami itu kalam mantiknya ya, tingkat tinggi. Permainan logikanya itu luar biasa. Ya, kitab yang lebih sederhana saja Ar-Risalah At-Tamuriyah Syaikhul Islam, kaidah-kaidah tentang asma sifat yang tulis beliau, yang di dalamnya ada bantahan-bantahan untuk Al-Kalam itu ya. Ya, kalau enggak didahului dulu dengan seringnya belajar tauhid asma sifat, itu enggak akan bisa paham. Jadi mesti didahului dulu dengan sudah marosat berulang-ulang-ulang-ulang, baru kemudian ke Risalah At-Tamuriyah, baru insyaallah bisa paham. Itu kitab Risalah At-Tamuriyah yang bagian kecil dari kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantah mereka. Maka ikhwan fillah rahimani warahmatullah, informasi ini begini maksud saya, tujuan pokoknya, kalau Anda silo terhadap logika mereka, maka ingat bahwa logika mereka sesungguhnya sudah dibantah. Maka jangan pernah percaya. Tetapi kembali, kalau memang Anda mau mengenal logika mereka, maka kenalilah melalui tadi, melalui ulama yang telah membantah logika mereka. Jangan kemudian Anda katakan wah hebat logikanya, sementara Anda tidak pernah membaca bantahan terhadap logika tersebut. Orang kalau masya Allah, gadis itu cantik banget. Karena apa? Yang tercantik yang pernah dilihat itu. Dia belum pernah melihat yang apa? Jauh lebih cantik dari itu. Kalau sudah melihat semuanya, baru. Tapi kalau sudah bisa melihat semuanya dan ada yang jauh lebih cantik dari itu dan tetap itu yang paling cantik, berarti memang error. Iya atau tidak? Error. Sama kalau sudah mengenal ini logikanya, kemudian dibantah terus, kemudian kok milih logikanya Ar-Razi, berarti error itu. Error. Wong pemilik logikanya sudah mengakui error, kok antum mendewakan logikanya pemiliknya? Pemiliknya sendiri sudah mengakui error. Lalu antum kemudian mendewakannya, berarti antumnya lebih error lagi. Ya, itu pesan. Nah, karena mengapa saya sampaikan ini, banyak dari ikhwah sudah dapat nikmat Allah Taala, dia mengenal dakwah salafiyah, belajar di asatidz salafiyin. Iseng-iseng. Dengan mendengarkan potongan video-video dari asatidz yang tidak dikenal latar belakang akidahnya, latar belakang manhajnya, tapi pandai bermain kata-kata, pandai menyentuh hati. Lalu masya Allah, ini Ustaz yang selama ini saya dengarkan kurang bisa menyentuh. Ini masya Allah, kalau bicara akhlak kita menangis, empatinya sangat kelihatan, tutur katanya santun, tampilannya masya Allah. Agama itu pokoknya bukan masalah tampilan, tutur kata, menyentuh hati atau tidaknya. Ilmiah sekali. Ya, padahal dia belum kenal hakikat ilmiah. Dia belum kenal hakikat yang namanya ilmiah. Ya, silakan. Kalau tidak percaya ya, fala talumana ila nafsah. Jangan mencela dirinya sendiri kalau kemudian akhirnya ya, terlempar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di antara faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzu alaiha bin nawajid. Adzu alaiha bin nawajid. Ya. Tamasaku biha adzu alaiha bin nawajid. Pegang dengan kedua tangan erat-erat, tamasaku biha wa adzu alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham. Itu ada isyarat bahwa memegang sunnah tidak boleh ala kadarnya, tetapi harus sungguh-sungguh. Mengapa? Karena ada faktor ekstern yang berusaha untuk lepasnya sunnah itu dari pegangan kita. Jadi sekalipun kita tidak ingin melepaskannya, tetapi kita memegangnya cuma ala kadarnya, maka akan ada orang yang datang dan melepaskan dari pegangan kita dan akhirnya lepas. Betul, kalau megangnya begini, selama kita tidak melepaskannya, enggak akan apa? Enggak akan lepas. Selama kita tidak ingin melepaskannya, kita pegang terus, enggak akan lepas. Tetapi ini akan mudah apa? Mudah terpengaruh untuk apa? Mana tiba? Enggak ada. Itu diantara hikmah yang bisa diambil pelajaran dari adzu alaiha tamasaku biha adzu alaiha bin nawajid. Dan lihat dalam perjalanan hidup mereka, dan iyadzubillah min dzalik, kita memohon kepada Allah perlindungan dari itu. Betapa banyak yang kemudian berguguran keluar dari jalur yang dulu mereka jalani. Mengapa? Karena prinsip tamasaku biha adzu alaiha bin nawajid itu tidak menjadi prinsipnya setelah sunnah sampai kepadanya. Dan dia mengenal sunnah itu hak, tapi kemudian tidak menjadi tadi sikapnya kepada sunnah. Ya, kalau Allah merahmati sehingga dia tidak bertemu dengan orang-orang, ya, itu ya, al-fadlu biadillah. Tetapi sikap yang tidak mendengar sabda Nabi tersebut, sikap yang mengabaikan sabda Nabi, apa fungsinya ketika Nabi bersabda tamasaku biha adzu alaiha bin nawajid, kemudian kita mensikapinya santai-santai saja. Kalau di sana ada, ah insya Allah, walaupun saya hanya ala kadarnya, insya Allah. Dan dia seakan-akan meremehkan sabda Nabi tersebut, maka fala talumanna ila nafsah. Kalau akhirnya keluar dari shiratal mustaqim dan tidak akan pernah kembali, itu tolong camkan baik-baik, baik untuk saya sendiri juga untuk antum semua, karena sejarah kehidupan manusia sudah di depan mata. Antum mungkin sebagian baru setengah tahun, satu tahun, dua tahun. Tapi bagi mereka yang sudah berjalan puluhan tahun, menyaksikan betapa banyak teman-temannya yang sudah tidak berjalan di jalan yang sama, padahal dulunya adalah satu jalan. dan rahasianya ada di sisi Allah SWT. Kita tidak ada seorang pun yang merasa aman dari adanya rencana Allah SWT kepada kita. Maka fala ya'manu makrullah ilal qawmul khasirun. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, maka kita tidak pernah merasa aman. Kalau sekelas Ibrahim alaihissalam saja tidak pernah merasa aman terhadap kemungkinan terjerumus ke dalam syirik, apalagi kita. Ibrahim alaihissalam saja tidak pernah merasa aman dari kemungkinan terjerumus ke dalam menyembah patung. Itu Ibrahim alaihissalam, apalagi kita. Dan doa itu diabadikan oleh Allah untuk dikenang oleh kita semuanya. Jelas doa itu bainahu wa bainallah. Tidak ada yang tahu doa Ibrahim itu kecuali Allah SWT. Tapi sengaja Allah abadikan doa Ibrahim di dalam Al-Quran yang akan kita baca, yang akan dibaca oleh manusia sampai akhir zaman. Wa qala Ibrahimu rabbi jal hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna atlanna katsiran minan nas. Dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Dan ingatlah, kita semua yang diperintahkan Allah untuk mengingat doa ini. Ingat ketika Ibrahim berdoa, rabbi jal hadzal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang damai, yang aman. Wajnubni wabaniya, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku, anak budal asnam, dari menyembah patung. Jauhkan aku. Belum dulu kan dirinya, karena belum mengkhawatirkan dirinya terlebih dahulu sebelum anak cucunya. Belum mengkhawatirkan dirinya dulu sebelum anak cucunya. Wajnubni, jauhkanlah aku, demikian juga anak cucuku, kemudian anak cucuku, dari menyembah patung. Belum tidak anak budal wasan, anak budal asnam. Asnam adalah berhala yang paling nyata, yaitu yang berbentuk patung. Rabbi innahunna arlana kathira minanas, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan mayoritas manusia. Itu Ibrahim alaihissalam. Maka siapapun kita tidak boleh bahwa seakan-akan kepastian mati di atas tauhid itu sudah di tangan. Kita belum apa-apa dan kita belum siapa-siapa kaitannya dengan ma'rifatu tauhid dan mengamalkan tauhid, kaitannya dengan ma'rifatu syirik dan istinabu syirik. Ibrahim yang sudah mencapai puncaknya, yang menjadi panutan seluruh para nabi yang datang sudahnya, itu saja tidak pernah merasa aman dalam hatinya dari kemungkinan menyimpang dari shiratal mustaqim, bahkan yang paling parah yaitu menjadi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaidah yang terakhir, al-qaidah ar-rabiah. Al-qaidah ar-rabiah. Dan tidak ada jeda istirahat ya. Kita langsung sampai jam ya, selesai ini. Selesainya ya maksimal sampai jam 11 bismillah. Beliau sampaikan mu'alif rahimahullah, al-qaidah ar-rabi'ah zahirun nusus mayatabaddar minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasbi siyaq wa mayudhafu ilal kalam. Prinsip yang keempat, denisnya derivasi dari prinsip yang kedua tadi tentang wajib untuk memperlakukan usus sebagaimana lohirnya, Tapi ingat, dan juga prinsip yang kedua sebenarnya adalah turunan dari prinsip yang pertama. Demikian juga prinsip yang keempat ini masih turunan dari prinsip yang pertama. Semua tentang masalah zahir nusus, bahwa zahir sebuah nusus, zahir nusus lahiriah dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu apa yang mayatabatar minha ila dhihni mil ma'na, apa yang langsung tertangkap oleh benak, atau makna yang langsung tertangkap oleh benak ketika mendengar nusus tersebut. Jadi begitu kita mendengarnya langsung, makna yang langsung terpahami, yang paling menonjol dari makna yang terpahami, itulah zahir nusus. Dan tentunya itu yakhtalifu bihabisiyah, akan berbeda-beda karena perbedaan konteksnya atau perbedaan susunan kalimatnya, siaknya, perbedaan susunan kalimatnya, wa ma yudhafu ilaihi al-kalam, dan juga karena perbedaan penyandarannya, disandarkan kepada siapa ucapan itu, perkataan tersebut. Lalu beliau contohkan, fal kalimatu al-wahidah yakunu la ma'nan fisyaqin wa ma'nan akhar fisyaq. Kata yang satu, satu kata itu bisa memiliki makna ketika dalam susunan kalimat tertentu dan makna yang lain pada susunan kalimat yang lain. Demikian juga wa tarkibul kalam yufidul makna ala wajhi wa maknan akhar ala wajhi. Demikian juga susunan kalimat, susunan kalimat itu juga menghasilkan makna ketika dalam kalimat tertentu dan dalam susunan tertentu dan makna yang lain dalam susunan yang lainnya. Lalu beliau contohkan untuk contoh terkait dengan satu kata yang berbeda maknanya karena perbedaan susunan kalimat dan juga susunan kalimat yang berbeda maknanya karena perbedaan susunannya. Falabdul qaryah masal yuradu bihi al-qaum wa taratan wa masakin al-qaum taratan ukhra. Kata al-qaryah, maka al-qaryah itu kadang dimaksudkanlah al-qaum, yaitu penduduknya, penduduk, masyarakat. Tetapi terkadang al-qarya itu yang dimaksudkan adalah tempat tinggalnya kaum, hanya kampungnya, bukan penduduknya, tetapi tempatnya, kampungnya. Jadi kata qarya itu, satu kata itu kadang yang dimaksudkan penduduk, kadang yang dimaksud kampung di mana penduduk itu tinggal. Fa minal awal qaulu ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adaban sadida. Allah beriman, dan tidak ada satu masyarakat pun, satu kaum pun, itu Quraisy itu kaum, kecuali kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Itu Korea di situ maknanya kaumnya, penduduknya, masyarakatnya. Adapun pada ayat ini maknanya adalah negerinya, kampungnya. Wa minasani qaulu ta'ala anil malaikah dhaif Ibrahim inna muhliku ahli hadil qaryah, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini, penduduk kampung ini. Qaryah itu kampung dan bukan penduduknya. Itu karena perbedaan susunan katanya. Jadi perbedaan susunan jadi perbedaan kalimat menjadi berbeda maknanya. Wataqulu sana'tu hadza biyadi fala taqul yad kal yad fi qouli ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Sana'tu hadza biyadayya fala taqunu al yad kal yad fi qouli ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Ketika kamu mengatakan saya buat ini dengan kedua tanganku, maka tentunya tangan di situ, tangan pada kata aku buat ini dengan kedua tanganku, tidaklah maknanya sama dengan al-yad pada firman Allah lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Perbedaan itu disebabkan perbedaan idhofah. Ya, karena perbedaan idhofah, kemana kalam itu disandarkan. Maka boleh sampaikan li'annal yadda fil misal udhifat ilal makhluk fatakunu munasibatan lahu wa fil aya udhifat ilal khaliq fatakunu la'iqatan bihi fal ahadun salimul fitrati syarihul aqli ya'taqidu anna yadal khaliq kayadil makhluk aw bil aqs. Mengapa beda hakikat dari tangan ketika ditawafkan kepada tangan pada sonatu hada biyadaya dan yad pada lima khalaqtu biyadaya? Karena al yad pada contoh itulah ditawafkan kepada makhluk, disandarkan kepada makhluk, maka tentunya sesuai dengan kondisi makhluk. Sementara pada ayat disandarkan kepada al khaliq, maka tentunya layak bagi al khaliq. Dan tidak ada seorang pun yang dia fitrahnya masih bersih, akalnya masih lurus, masih beres, lalu dia meyakini bahwa yad bagi al-khaliq, tangan bagi al-khaliq itu sama dengan tangan bagi makhluk, atau sebaliknya, tangan bagi makhluk sama dengan tangan bagi khaliq. Itu berbeda karena perbedaan idhofah, penyandaran. Maka berbeda yang dimaksudkan karena perbedaan penyandaran. Dengan tidak menafikan apa kemarin? Tidak menafikan dasar makna yang sama. Ya. Tapi berbeda di sini dari sisi kaifiah dan dari sisi kamalnya. Dari sisi tamamul maknanya, kamalnya, tamamnya, dan juga dari sisi kaifiahnya. Bukan yang belum maksudnya dari sisi aslul maknanya. Demikian juga contoh karena perbedaan susunan kata-katanya, karena tarkibnya karena perbedaan tarkib. Ini contoh untuk perbedaan tarkib. Watakul ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indak fatufidul jumlah asaniyah makna ghairi ma yufidu al-ula ma itihadil kalimat ma itihadil kalimat lakin ikhtilafa at-tarkib fataghayyara al-ma'na bihi. Contohnya ma indaka ila zaidun, tidak ada yang di sampingmu kecuali zaid. Dan kalimat kedua, dan tidaklah zaid itu, dan tidaklah zaid itu kecuali ada di sampingmu. Maka makna dari kalimat yang kedua berbeda dengan makna pada kalimat yang pertama, padahal kata-kata yang digunakannya sama, tetapi berbeda penyusunannya. Karena disusunnya beda, maknanya jadi beda. Dan itulah bahasa Arab. Dan untuk kasus ini bahasa Indonesia juga sama. Ya, beda antara tidaklah di sisimu, tidak ada di sisimu kecuali Z. Tidaklah yang ada di sisimu kecuali Z. Berarti ini sedang membahas siapa yang di sisimu. Dan itu cuma siapa? Z. Tetapi pada kata tidaklah Z itu kecuali ada di sisimu, itu yang menjadi sentral bahasan siapa? Z. Di mana Z itu? Ternyata Z itu ada di sisimu. Tapi kalau tadi siapa saja yang di sisimu, enggak ada kecuali Z. Kalau pada kalimat yang kedua, ya bisa saja yang di sisimu itu ada Amr, ada Ali. Yang jelas Z di situ. Dicari-cari di mana? Oh, tidaklah Z kecuali sisimu. Udah mumet cari Z. Dan di sampingmu banyak yang lainnya, tidak hanya Z. Berbeda kalau kemudian kalimat yang pertama, itu tidak ada yang di sisimu kecuali Z. Jadi sedang membahas apa yang ada di sisimu, siapa yang di sisimu. Dan tidak ada siapa-siapa kecuali Z. Jadi maknanya beda. Sama ketika antara makna iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka beda. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu ya Allah, dan itu tidak ada di situ makna hasar, makna pembatasan bahwa Allah yang menjadi satu-satunya sasaran sesembahan. Tetapi kalau pada kata iyyaka na'budu, itu maknanya adalah hanya kepadamu, padahal sama enggak yang digunakan? Katanya sama, sama, cuma apa? Susunannya yang berbeda. Yang di depan kemudian di belakang depan, itu aja. Dan kaidah bahasa Arab takdim ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasar. Mengedepankan yang biasanya ada di belakang itu memberikan faedah pembatasan. Pengkhususan. Ya, kemudian beliau sampaikan idza taqarrara hadza fa dhahiru nusus sifat ma yatabadar minha ila dhin minal maani. Kalau sudah jelas ini, maka yang disebut zahir dari dalil-dalil sifat itu adalah apa makna yang langsung terpahami kepada ke dalam benak ketika nusus itu disampaikan atau nusus itu didengar. Di makna yang langsung terpahami, yang dominan, yang terpahami ketika itu didengar. Waqad in qasaman nas fihi ila salasi aqsam. Ketahuilah bahwa ternyata manusia dalam masalah ini itu terbagi menjadi tiga kelompok. Al-qismul awal man ja'alu adh-dhahir al-mutabadir minha manan haqqan yaliqu billah wa abqau dalalat dilalataha ala dhalik. Wa haulai humus salaf alladzina istamu ala makana alaih an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu walladzina la yasduku laqabu ahli sunnah wal jamaah illa alaihim. Kelompok yang pertama adalah mereka yang menjadikan makna zahir, yaitu yang langsung terpahami itulah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kepantasan Allah, kelayakan Allah. Lalu kemudian mereka membiarkan sebagaimana adanya dari apa yang ditunjukkan oleh nusus tersebut. Jadi mereka pahami zahirnya ya bahwa Allah memiliki hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, itu zahirnya. Mereka biarkan itu apa adanya sebagaimana zahirnya. Nah, inilah paham salaf. Mereka lah salaf yang mereka telah bersatu dalam pemahaman itu sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. dan merekalah yang layak untuk digelari dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang gelaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak layak kecuali untuk mereka. Tidak sah predikat Ahlussunnah wal Jamaah kecuali untuk mereka. Maka kalau yang tidak begitu lalu masih pakai nama Ahlussunnah, itu nama Ahlussunnah gadungan. Kalau tidak begitu prinsipnya, kok mengklaim Ahlussunnah, itu Ahlussunnah gadungan. Sa'an aba. Mau atau tidak mau. Karena untuk masalah klaim semua orang bisa mengklaim. Kulun yadai waslan billaila. Walaila la yuqir bidzak. Semua orang ngaku punya hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak ngaku. Ya sah-sah saja ngaku, silakan aja. Tapi enggak diakui. Kemudian Asani Al-Qismu Asani Man ja'alu adh-dhahir al-mutabatir minan nusus as-sifat. Ketemu? Ya. Karena tadi yang boleh sampaikan salah itu apa? Tentang mengapa mandal salaf itu benar. Itu sebenarnya bisa dipahami oleh semua orang bagi yang punya akal sehat. Mengapa mesti mandal salaf yang hanya dikatakan yang benar, yang lainnya batil? Dan itu ya, untuk penjelasan lebih jauh lah pelajaran tersendiri. Al-qismu tsani man ja'alu adh-dhahir al-mutabadhim nusus sifat makna batilan la yaliqu billah wa huwa tasbih wa abqa dalalataha ala dhalik wa ulaihim al-musabbiha wa matum batil muharramun. Kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua adalah mereka yang menjadikan dhahir yang langsung terpahami dari dalil-dalil sifat adalah makna batil yang tidak layak bagi Allah, yaitu tasbih. Jadi begitu mereka mendengar nusifat langsung mereka paham, oh Allah punya tangan yang seperti tangan kita, oh Allah punya kaki yang seperti kaki kita, oh Allah punya mata yang berarti Allah punya mata seperti mata kita. Itu maksudnya. Jadi dohirnya begitu. Mereka menurut mereka itu dohirnya. Lalu mereka biarkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Menurut mereka yang dohirnya lah tasbih. Ya, mereka lah musabbiah. Dan mazhab mereka adalah batil dan haram. Dan sedikit tentang bantahan tasbih sudah pada pelajaran sebelumnya. Kemudian kelompok yang ketiga, salisuha. Ayuk, bentar. Al-qismu as-salis. Al-qismu salis man ja'alu al-ma'na al-mutabadir minan nusus sifat makna batiran la yaliqu billah wa huwa at-tasbih thumma inam min ajli dhalika ankaru ma dalat alaih minal ma'na al-la'iq billah wa hum ahlu ta'til sawa'an kana ta'tiluhum aman fil asma sifat am khasan fihima aw fi ba'fi ahadihima fahaulai sarafu an nusus an zahiriha ila ma'nan ayyanuha biuqulihim wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsiran wasamu dhalika ta'wilan wa huwa fil haqiqah wa huwa fil haqiqatu wa huwa fil haqiqati tahrifun wa madhum batilun. Kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang menjadikan makna yang langsung terpahami oleh benak mereka dari dalil-dalil sifatlah makna yang batil yang tidak layak bagi oleh tasbih. Namun bedanya dengan kelompok yang kedua, kemudian karena alasan itu mereka mengingkari makna yang benar yang ditunjukkan dari nusus tersebut, yaitu makna yang layak bagi Allah. Mereka lalu taktil, pengingkar sifat-sifat Allah. Sama saja, apakah taktil mereka, pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah itu umum? Artinya semuanya asma wa sifat, karena itu berdampak tasbih, atau khusus pada keduanya, yaitu dengan sifatnya saja, pada sifatnya saja, aw fi ahadihima, atau pada salah satu dari keduanya, khusus beberapa sifat saja yang mereka ingkari. Jadi belum memaksudkan di sini yang umum Jahmiyah, yang khusus pada keduanya Mu'tazilah, yang khusus pada salah satu keduanya adalah Asy'ariyah. Nah, mereka melakukan pemindahan makna terhadap nusus dari yang zahirnya. Mereka memalingkan nusus dari makna zahirnya kepada makna yang mereka tetapkan berdasarkan logika mereka. Maka yang terjadi, mereka terjadi apa namanya, ketumpang tindih, artinya saling berbeda satu dengan yang lainnya di dalam menetapkan makna mana yang dimaksud, dengan pertentangan yang sangat banyak, perbedaan yang sangat banyak. Jadi mereka sendiri setelah sepakat bahwa bukan itu yang dimaksud, karena zahirnya tidak layak bagi Allah itu tasbih, maka harus diganti maknanya. Nah, dalam proses penggantian makna ini mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, karena dikembalikan kepada logika mereka. Maka tergantung kemampuan logikanya masing-masing. Kemudian mereka menamakan itu takwil, padahal sesungguhnya itu tahrif. Mereka menyebutnya takwil, tetapi hakikatnya tahrif. Ya, kemudian beliau katakan bahwa itu mata batil, dan lalu beliau bantah dari berbagai macam sisi bantahannya. Ya, maka di antara metode bantahan yang beliau sampaikan menghadapi kaum Mu'tazilah ini, beliau sampaikan adalah al-wajhul khamis. Ya, ini yang tadi sudah beberapa kali secara maknanya disampaikan juga. Al-wajhul khamis, ya, beliau sampaikan. Ayu qala lil mu'atil, katakan kepada mu'atil, hal anta a'lamu billah min nafsihi, apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Fayaqul la, tentu dia akan mengatakan tidak, mau enggak mau dia. Enggak mungkin dia akan berani, oh enggak, saya lebih tahu, enggak akan. Ya. Kemudian summa yuqalu, hal ma akhbara Allah bi an sidqun wa haqqun? Pertanyaan berikutnya, apakah yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya itu jujur, benar? Dia enggak akan mungkin mengatakan apa? Tidak benar, tidak jujur. Fasyakulu na'am, dia akan bilang iya. Suma yuqallahu, hal ta'lamu kalaman afsah wa abyan min kalamillah ta'ala? Pertanyaan berikutnya, apakah kamu tahu di sana ada perkataan yang lebih fasih, lebih jelas, lebih gamblang daripada firman Allah Ta'ala? maka mau enggak mau dia akan jawab, lah enggak ada. Enggak ada. Kalau ada yang bilang ada, oh sombongnya teman, dia kelihatan tuh, kafirnya sejak awal tuh. Enggak usah dilanjutkan. Kalau saya kalau dari awal dia ngomong apa udah jawabannya enggak begini, sudah kafir sejak awal udah kelihatan. Ya, sampai sini masih lah. Ya. Tidak ada. Semuanya qal lahu. Hal tadunu annallaha aja arada ayami alhaqqa alal khalq fi hadhin nusus liyastakhrijuhu bi uqulihim fazakulla. Ini saya dia akan mengatakan tidak. Pertanyaannya, nah menurut pikiranmu itu, menurut dugaanmu, apakah Allah menginginkan untuk menyembunyikan kebenaran dari makhluk di dalam nusus tersebut supaya mereka sendiri biar mikir dengan akal mereka, jadi Allah sembunyikan makna yang benarnya biar mereka mikir sendiri? Ini saya dia akan jawab, enggak juga. Ya kalau begitu ya. Mengapa kemudian dipahami dengan makna yang batil gitu? Ini endingnya begitu maksudnya. Maka ya, sama ya, terhadap perkataan Rasul juga sama. Cuma bedanya apa? Rasul gitu. Pertanyaan sama. Cuma kalau tadi tentang firman Allah, sekarang tentang sabda Rasul, kemudian tentang Rasul. Nah, akhirnya begini. Fayuqalu idza kunta tuqiru bidzalika falimadza la yakunu indaka al-iqdam was-saja'a fi isbati ma asbathahu Allah ta'ala nafsi wa asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa dhahiri al-laiq billah. Kalau memang itu semua kamu akui, mengapa kamu enggak punya keberanian untuk menetapkan apa yang tetapkan untuk dirinya atau yang tetapkan untuk Allah sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya yang layak bagi Allah? Wa kaifa yakunu indaka al-iqdam was-saja fi nafy haqiqati tilka wasarafahu ila ma'nan yukhalifu zahirahu bighairi ilmin wa sarfahu ila fi nafi haqiqati tilka wa sarfi ila ma'nan yukhalifu zahirahu bighairi ilm. Lalu kenapa bisa kamu justru berani untuk menafikan hakikatnya dari nusus tersebut, lalu kamu memalingkannya kepada makna yang menjadi zahirnya tanpa ilmu? Wa ma yadurruka idza asbata lillah ta'ala ma asbathahu li nafsi fi kitabi aw sunnati nabihi alal wajhi al-la'iq bi fa'aqatta bima ja'a fil kitab wa sunnah isbata wa nafyan. Apa sih madaratnya? Apa bahayanya kalau engkau menetapkan untuk Allah Ta'ala apa yang tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya sesuai dengan keagungan Allah SWT, kelayakan bagi Allah, maka dengan demikian kamu telah mengambil apa yang dalam kitab dan sunnah baik penetapannya maupun penafiannya. Afala sahada aslam laka wa aqwam dijawabika idha su'ilta yawmal qiyamah ma'adha ajabtum mursalin. Bukankah itu lebih selamat bagimu dan lebih lurus untuk jawabanmu apabila kelak pada hari kiamat kamu ditanya apa yang telah kamu penuhi terhadap seruan para rasul? Awalaysa sarfuka lihadin nusus an zahiriya wa ta'yinu ma'nan akhar mukhatiratun minka fala alla al murad yakun ala takdiri jawazi sarfiya ngairi masaraftaha ilaih. Bukankah dengan kamu memindahkan makna nusus tersebut dari zahirnya lalu kamu menentukan makna yang lain, itu adalah ya sebuah hanya jalan pikiranmu saja yang bisa jadi. Taruhlah bahwasnya membolehkan untuk memalingkan bisa dipalingkan dengan makna yang lainnya dari selain dari yang kamu maknai itu, mungkin juga bukan itu maknanya. Taruhlah itu bisa ditasrif, bisa disorf, bisa dipalingkan, mungkin bukan itu juga maknanya. Ya, itu mudah-mudahan sadar dengan proses begitu. Kalau nggak sadar dirupiah, mungkin ada jinnya. Kalau sudah nggak sadar tinggal pergi, nggak bisa dilayani. Ya, demikianlah ikhwafidun rahimani warahmatullah. Saya anggap selesai daurah kita untuk bahasan kitab Al-Qawil Musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il ula wa asma'il husna di Syekh Muhammad bin Salusaimin, sampai pada kaidah-kaidah yang beliau sampaikan, dan yang paling mendasarnya, paling pokoknya, dengan keterangan tambahan, penjelasan tambahan yang mudah-mudahan itu lebih menguatkan, lebih mengokohkan terhadap apa yang diinginkan oleh mu'alif rahimahullah kepada kita semuanya dengan kitab Al-Qawil Musla. Dan ikhwafin rahimani warahmatullah, saya pesan kepada teman semuanya untuk dimurojaah, untuk dimurojaah, sehingga ya, betul-betul menjadi kaidah yang tersimpan di dalam hati kita, bukan maklumat yang pernah kita ketahui, tetapi tidak menjadi akidah kita. Itu amat sangat rawan. Upayakan apa yang boleh sampaikan dari kaidah-kaidah itu menjadi kaidah yang tersimpan dalam hati kita. Kita boleh lupa redaksinya, tetapi tidak boleh lupa prinsip-prinsipnya. Minimal, walaupun kita tidak bisa mengungkapkan apa prinsip yang ada dalam hati kita, kalau ada perkataan yang bertentangan dengan kaidah tersebut, maka hati kita menolaknya. Hati kita menolaknya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa lam yastati fa bi lisani, fa lam yastati fa bi qalbi. Jadi adanya ingkarul munkar fil qalb terhadap kebatilan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika itu batas kemampuan maksimal yang kita miliki, yaitu ingkarul qalb, cukup. Dengan itu kita selamat, karena hati kita tidak menerimanya. Hati kita yakin itu batil. Meskipun kita tidak punya kemampuan secara lisan untuk menyatakan sisi kebatilannya, dan itu tidak kewajiban setiap individu, tetapi kewajiban siapa yang mampu. Adapun ingkarul qalbi terhadap kebatilan itu wajib bagi setiap individu. Tapi ingkarul bil lisan atau ingkarul bil yad itu kewajiban yang diberi kemampuan oleh Allah SWT. Adapun alal aziz bagi yang tidak mampu, maka kewajiban dia satu saja, yaitu mengingkar dengan hatinya. Maka dan itu tidak akan menjadi kita miliki kecuali kita memiliki akidah yang benar, bukan memiliki pengetahuan yang benar. Karena memiliki pengetahuan yang benar belum tentu dia memiliki akidah yang benar. Sebagaimana kita mengerti berbagai macam pengetahuan yang itu batil, kita tahu ada informasi kepada kita dan itu batil, dan itu tidak menjadi keyakinan kita. Karena mengilmui boleh, bahkan semestinya orang itu mengilmui yang hak maupun yang batil. Semestinya orang itu tahu yang hak, tahu yang batil. Arabtu syarra lil syarri wa lil tawaqqi. Saya kenal kejahatan bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk menghindari kejahatan tersebut. Karena orang yang tahu kebenaran tidak tahu kebatilan, dia akan terseret pada kebatilan. Man nasa fil Islam walam ya'rif jahiliyah waqafi. Tungqatu urul Islam, turul iman. Man nasa fil Islam walam ya'rif jahiliyah. Akan bisa hilang ikatan Islam pada seorang yang dia mengenal Islam tanpa mengenal jahiliyah. Maka mengenal kebatilan itu wajib dalam kadar-kadar yang wajib. Maka Allah perintahkan wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Allah jelaskan tauhid dan Allah jelaskan syirik. Allah jelaskan halal, Allah jelaskan haram. Allah jelaskan syariat sesuai Nabi. Allah sebutkan juga syariat yang menyelisih Nabi. Nabi memerintahkan berpegang teguh kepada sunnah dan mengingkari bid'ah. Nabi menjelaskan taat dan menjelaskan maksiat. Karena demikianlah kesempurnaan ilmu, yang itu akan menghasilkan kesempurnaan amal. Sampai di sini pertemuan kita. Dan ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah masuk. Assalamualaikum. Bagaimana hukum jika nama seseorang Ar-Rahman dan tanpa al? Tetap tidak, karena itu akan melahirkan hal yang keliru. Nanti akan dipanggil ya Rahman. Dan Rahman baik dengan al maupun tidak, maka tidak dinamakan untuk seseorang. Bagaimana berihsan dengan benar tanpa terjemus tamsil dan takyif? Jadi berihsan itu kita beribadah kepada Allah dengan sifat-sifat Allah itu hadir dalam hati kita. Lalu ketika sifat-sifat Allah itu kita ingat dalam hati kita, maka kita itu berpenampilan baik secara lahir maupun batin itu sesuai dengan tuntutan dari sifat-sifat Allah itu. Itu ihsan. Kadar yang tertingginya dengan kadar musyahadah, tingkatan musyahadah. Jadi kita musyahadah sifat-sifat Allah dengan hati kita. Kita perhatikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik kita sedang beribadah kepada Allah mahdhah maupun dengan ibadah amah, karena kita hidup dituntut beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zikir, qiraatul Quran, bukan. Seluruh kehidupan kita itu semestinya adalah dimaksudkan beribadah. Kalau kita tidak sedang melakukan ibadah fi'liyah, melakukan aktivitas tertentu, yaitu kita melakukan ibadah tarkiyah, yaitu kita diam meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, itu ibadah. Kita tidak melakukan sesuatu karena itu diharamkan, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Dan hakikatnya sebenarnya puasa itu ibadah tarkiyah, karena puasa itu gak berbuat apa-apa, gak makan, gak minum, itu kan bukan berbuat, meninggalkan makan dan minum. Maka kita meninggalkan gerak-gerik anggota badan kita dan gerak-gerik hati kita dari yang diharamkan oleh Allah itu ibadah. Nah, mengapa itu ditinggalkan? Karena kita ingat, kita memperhatikan sifat-sifat Allah. Yang kita tahu tentang Allah kita ingat. Sehingga kemudian melahirkan tadi, melahirkan apa itu berupa aktivitas lahiriah, lisan dan perbuatan yang dalam koridor asma dan sifat tadi, atau aktivitas batin yang dikaitkan dengan apa yang kita tahu tentang Allah, itu ihsan. Maka kedudukannya seperti ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya, melihat langsung Allah. Coba gimana keadaan kamu kalau kamu hidup dan Allah dilihat olehmu, padahal Allah adalah yang sangat kamu takuti. Allah, kamu tahu tentang Allah semuanya, sifat-sifatnya yang memungkinkan kita tahu. Maka yang ada adalah tampilan sebaik-baik manusia. Maka muhsin adalah sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi. Itu orang-orang muhsin. Yang tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan yang tertinggi lah, yang dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Tapi yang paling tertinggi tadi, kalau dia bisa mengingat seluruh sifat-sifat Allah yang dia kenal, kemudian dia beribadah kepada Allah dengan konsekuensi sifat tersebut, itulah ahlul ihsan. Ya jelas tidak ada tamsil, tidak ada takyif, dia tidak pernah membayangkan tentang seperti apa sifat Allah, karena memang ya tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Cukup dengan apa yang dia kenal tentang asma dan sifat Allah, cukup untuk menghasilkan sebaik-baik manusia. Dan manusia tidak butuh untuk mengetahui tentang konkret wujud sesungguhnya tentang sifat-sifat Allah. Kalau itu dibutuhkan untuk kebaikan manusia, Allah akan berikan. Ketika Allah tidak berikan, itu bukan kebutuhan orang hidup di muka bumi ini. Tapi di antara kebutuhan yang sangat membahagiakan umat manusia adalah dia melihat langsung Allah kelak di akhir zaman, di ketika dia sudah masuk surga. Itu baru, itu akan menghasilkan kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak ada kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh manusia kecuali yang masuk surga lalu dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, maka cukup akan menjadi orang yang sangat berbahagia dengan kebahagiaan yang tiada tara bagi penghuni dunia, dan hanya dialah yang mampu untuk meraih kebahagiaan yang tidak diraih oleh kebanyakan manusia, yaitu orang yang mengenal Allah dengan benar lalu dia menjadikan pengenalannya kepada Allah itu terpatrikan dan terrealisasikan dalam batinnya dan dalam jawarihnya. Itu orang yang paling berbahagia. Yang dikatakan oleh ulama salaf sebagaimana mengatakan kharaju ahli dunya min dunya, kharaju ahli dunya min dunya walam yadduku atyaba ma fiha. Penduduk dunia, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan belum sempat merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Ketika ditanyakan kepada beliau, wa ma hi qal ma'rifatullah. Apa itu? Belum jawab, ma'rifatullah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Allah SWT memiliki dua tangan, bolehkah kita menyebutkan bahwa dua tangan itu adalah tangan kanan dan tangan kiri, sedangkan kata kiri biasanya menunjukkan kekurangan pada makhluk? Mohon dijelaskan. Ya, ulama khilaf tentang subutu dalil, tentang kesohian dalil. Mereka sebagian mengatakan bahwa dalil yang sahih itu jelas ada hadis kiltal yadillahi yamin, kedua tangan Allah kanan. Dan ada hadis yang menyebutkan biyaminihi wa bishimalihi, dengan tangan kanannya dan tangan kirinya. maka yang ada tambahan bismali itu adalah sebagian mutaifan, walaupun itu ada dalam riwayat Muslim. Yang jelas Allah punya dua tangan, satunya tangan kanan dan yang satunya tangan yang lainnya. Nah, tangan yang lainnya ini apakah disebut kiri, itu masalah khilafiyah. Dan khilafiyah tersebut taruhlah kita sebutkan kanan dan kiri, maka laisa kamitslihi syai'un, kirinya Allah tidak seperti apa kirinya makhluk. Oleh karena itu Allah tegaskan kilta yadillah yamin, kedua tangan Allah itu yamin, kanan yang berbarakah, berbarokah, untuk menghilangkan image. Ketika taruhlah kiri benar, orang berpikir kanan, karena dua berarti kanan sudah disebutkan, satunya ya kiri. Kemudian dengan adanya di kilta yadil yamin, maka tidak ada lagi pikiran bahwa tangan yang kiri adalah untuk hal-hal yang jelek, karena Allah tidak berbuat jelek. Untuk hal yang tidak baik, Allah tidak pernah berbuat tidak baik. Maka kilta yadil yamin, mau kanan semua dan satunya lainnya, karena kilta yadil yamin itu bukan dua-duanya kanan dalam arti kanan keduanya, tetapi barokah. Tetapi yang jelas taruhlah itu yamin satunya kanan dan satunya biadil ukhra, dengan tangan yang satunya. Dan ada hadis yang dipersilakan kesahihannya, yaitu bisimali, dengan tangan kirinya. Maka tidak ada problem, mau dua kanan dua-duanya, mau satu kanan satunya tangan yang lainnya, mau satunya kanan satunya kiri, itu tidak ada masalah sama sekali, karena prinsip laisa kamitslihi syai'un. Dan masalah mentam kiri bukan dengan logika, tapi karena apa? Karena adanya dalil yang menurutnya itu sahih. Jadi sah-sah saja. Justru itulah bentuk keimanan yang sesungguhnya. Jadi bagi yang mendhaifkannya itu harus karena apa? Karena penelitian hadis, tidak boleh mendhaifkannya atas dasar apa? Enggak layak kalau punya tangan kiri, itu bid'ah. Jadi mengapa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada si fulan, dan diperkirakan si fulan ini menambah. Hingga hadisnya menjadi apa? Mungkar atau syad. Nah, itu bukan mengapa dhaif? Ya enggak layak kalau punya tangan kiri, itu bukan thariqah alul al hadis, bukan thariqah al sunnah. Mendhaifkan itu, itu thariqah alul al bid'ah. Ya. Sampai di sini ikhwan fil rahimani wa rahmatullah, dan mohon maaf saya tidak bisa menuntaskan secara waktu sampai menjelang asar, dan juga secara kitab karena memang sejak awal pun tidak ditargetkan apa selesai sampai saat subhatnya. Saya sudah sampaikan kepada panitia paling dengan waktu yang tersedia itu hanya sampai kaidah-kaidahnya saja. Untuk itu sekali lagi saya berpesan untuk dimurojaah, hal-hal yang sangat mendasar itu dimurojaah agar betul-betul matang. Dan inilah diantara tujuan dari kajian kitab, untuk taksil, untuk pendasaran yang manfaatnya adalah untuk selama-lamanya biidznillah. Itu saja, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan bagi siapapun juga. Dan kalau ada yang benar semata-mata dari Allah SWT, kalau ada yang salah dari saya dan dari setan, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dan saya berharap kepada Allah SWT untuk kita semuanya senantiasa mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh salafun saleh, para sahabat, oleh para nabi, para sahabat nabi, para tabiin, para tabiun, dan para tabi tabiin yang mengikuti mereka dengan baik, karena hanya itulah jalan keselamatan. Adapun selain itu, maka jalan kehancuran dan jalan kebinasaan. dan kita berlindung dari Allah dari terjerumus ke dalam jalan tersebut. Akhir da'wana walhamdulillahil amin wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.